Tanya Ustaz, apakah orang-orang Yahudi di negeri Palestina termasuk tetangga bagi Muslim Palestina yang dengannya Muslim berbuat baik? Bagaimana hukum membunuh orang Yahudi Palestina? Jazakumullah khair, wa antum jazakumullah khairan. Perlu diketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kondisi kaum muslimin yang ada di Palestina mustad'afun. Mereka adalah orang-orang yang lemah, tidak mampu melakukan perlawanan, baik dari sisi fisik, persenjataan, ya tentu tidak bisa dibandingkan antara Yahudi yang menggunakan senjata organik dengan kaum muslimin yang mayoritasnya mengandalkan ketapel atau batu. Secara fisik tidak bisa dibandingkan. Demikian pula secara mental. Secara mental kaum muslimin lemah dengan berbagai macam pemikiran yang ada di sana, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit dari mereka yang berpaham Syiah, Syiah Rafidhah, yang jelas-jelas pemahaman yang bukan dari Islam, sangat bertentangan jauh dengan pemahaman Islam. Di sana ada orang-orang mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, namun mereka dimusuhi, bahkan diserang, bahkan dibunuh. Pernah kejadian, kalau tidak salah sekitar tahun 2010, ya, para pemuda yang mereka gencar mendakwakan tauhid, mengajarkan sunnah, masjid mereka diserbu, ditembak, diberondong dari luar, yang menyebabkan ratusan mayat, padahal mereka telah menyerahkan diri ketika itu, dan mereka bertakbir. Nah, namun yang terjadi seperti itu, mereka membenci orang-orang yang mendakwakan tauhid, bahkan sebaliknya menghalalkan darah kaum muslimin. Ini yang jadi permasalahan. Jadi untuk menegakkan hukum jihad di negeri Palestina oleh kaum muslimin adalah hal yang hingga saat ini tidak memungkinkan, tidak terpenuhi syarat-syarat berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi kaum muslimin lemah. Oleh karena itu para ulama menasihati kaum muslimin yang ada di sana bahwa dalam kondisi lemah jangan sekali-kali melakukan perlawanan. Jangan melakukan perlawanan. Ya, dengan melakukan tindakan-tindakan yang berakibat fatal bagi kaum muslim itu sendiri. Yang ini melempar dengan meriamnya misalnya, mungkin yang mati dari Yahudi 1-2 orang, lalu kemudian orang-orang Yahudi, tentara Yahudi membalas dengan memberondong ratusan kaum muslimin, dan itu sering kali terjadi sebagaimana yang kita saksikan, menunjukkan bahwa kaum muslimin lemah dari berbagai macam sisinya. Dari dahulu para ulama mengatakan kalau mereka mampu berhijrah, berhijrah, tinggalkan negeri yang di mana mereka lemah di negeri tersebut. Dan itu ada perintahnya dalam Al-Qur'an Karim. Kalau mereka tidak mampu, jangan sekali-kali melakukan perlawanan. Jangan membunuh orang Yahudi. Kenapa? Karena kondisi mereka lemah. Seperti keadaan kaum muslimin dalam fase Makkah. Ketika kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum berhijrah ke Madinah, kondisi kaum muslimin masih sedikit dan lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh siapapun dari orang-orang musyrik. Para sahabat tidak membunuh siapapun dari orang-orang musyrik. Bahkan mereka diboikot. Dan mereka bersabar. Mereka bersabar, tidak melakukan perlawanan. Karena kondisi kaum muslimin lemah. Ketika itu. Maka tidak ada jihad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Maksudnya apa? Mendakwahkan Islam. Bukan jihad perang. Karena jihad perang pada periode Makkah belum disyariatkan. Kaum muslimin lemah. Peperangan itu mulai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan kaum muslimin semakin menguat. Bahkan sebelum berhijrah sempat terjadi pembaiatan, Baiatul Aqabah. Puluhan orang-orang Ansar dari Madinah, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjanji, membuat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu di Aqabah. Terjadilah pembaiatan. Mereka berbaiat untuk membela Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga titik darah penghabisan. Selesai membaiat, sebagian orang Ansar mengatakan, ketika itu orang-orang musyrikin sedang menaikkan ibadah haji di Mina. Sebagian orang Ansar mengatakan, gimana? Kita serang mereka sekarang? Kita serang mereka sekarang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lam nu'mar bihadha. Kami belum diperintahkan untuk melakukan ini. Kami belum diperintahkan untuk melakukan ini. Lemah kaum muslimin. Padahal bersama mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak benar kaum muslimin yang hidup di Palestina membunuh orang Yahudi yang menyebabkan timbulnya kemudaratan yang semakin besar yang menimpa mereka. Dan itu kita sama-sama mengetahui apa yang dialami oleh kaum muslimin setiap kali ada di antara orang Yahudi yang mati lalu tertuduh bagian dari kaum muslimin, maka tentara-tentara Yahudi la'anahumullah qatalahumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Mereka melakukan gempuran yang bertubi-tubi kepada kaum muslimin. Wallahu ta'ala an-nasr. Bagaimana kita menghadapi tetangga yang tidak mau menegur kita dikarenakan ada sedikit masalah karena kita tidak ikut gotong royong karena lain hal? Jadi dipahamkan kita tidak bisa berbuat baik kepada tetangga dari satu sisi, berbuat baiklah kepada tetangga dari sisi yang lain. Mungkin kita sedang ada udur sehingga tidak bisa ikut gotong royong di hari-hari yang lain. Ya, di hari-hari yang lain gotong royong dengan tetangga. Masa sih udur terus? Setiap gotong royong udur terus, udur, udur. Ya tentu ada waktu-waktu di mana kita memungkinkan. Itulah bagian dari muamalah kita dengan masyarakat. Ya. Dalam hal-hal yang memungkinkan kita berbuat baik, jangan bersikap eksklusif, mengucilkan diri, tidak ingin bergaul dengan masyarakat. Ini kekeliruan. Ini tidak dibenarkan. Menyebabkan kecurigaan kepada masyarakat. Menimbulkan su'udzan, buruk sangka. Akhirnya kamu dituduh bahwa kamu begini dan begitu. Punya pemikiran ini dan pemikiran itu. Dianggap teroris. Dianggap khawarij. Dianggap menghalalkan darah kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kenapa? Karena selalu menutup diri. Mengucilkan diri. Tidak terbuka. Dalam hal-hal yang memungkinkan bagi kita bergaul dengan masyarakat, selama tidak menyebabkan kita terjatuh ke dalam perkara yang haram, maka asal hukumnya dibolehkan dan bahkan dianjurkan. Saya kira ini Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan bagi tausiah yang disampaikan oleh